Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya ayyuhalladzina amanu ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa antum muslimun wa sallallahu 'alaihi wa sallam ma yanfa'una wa anfa'na alimna wajidna 'ilma bihi wa aslih lana sa'lana kullah wa la takilna ila anfusina tarfatan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wada wa la tamutunna illa wa ara pendengar radio Mutaira. Allahumma 'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wajidna 'ilma wa aslih lana sa'lana. Pada para hadirin di studio Radio Mutiara Quran yang sedang menyimak acara pada malam hari ini tentang pendidikan karakter nabawiyah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan karakter nabawiyah untuk anak usia 7 sampai 10 tahun. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pekan yang lalu kita telah membahas tentang pendidikan anak usia 0 sampai 7 tahun, yang mana usia 0 sampai 7 tahun itu adalah masa emas tumbuhnya karakter iman, yang mana pembahasan pada kali ini pada usia 7 sampai 10 tahun ini diharapkan anak yang usianya sudah masuk ke 7 tahun itu seharusnya karakter imannya sudah tumbuh. Apabila karakter iman belum tumbuh pada usia 7 tahun, maka akan ada kesulitan di dalam pendidikan fase selanjutnya, yaitu fase 7 sampai 10 tahun merupakan fase emas tumbuhnya karakter belajar. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pendidikan karakter nabawiyah ini, secara inti sebenarnya seorang pendidik atau orang tua adalah menumbuhkan karakter iman, menumbuhkan karakter belajar, dan menumbuhkan karakter bakat pada anak, diselaraskan dengan karakter perkembangan anak. Itu adalah inti dari pendidikan karakter nabawiyah. Jadi ada empat karakter yang merupakan materi dari pendidikan ini, yaitu tiga materi, yaitu karakter iman, karakter belajar, dan karakter bakat, itu ditumbuhkan pada anak, sedangkan penumbuhan tiga karakter tersebut disesuaikan dengan karakter perkembangan anak. Baik, untuk langkah-langkah pendidikan anak 7 sampai 10 tahun, yaitu anak yang usia 7 sampai 10 tahun itu adalah puncak dari tumbuhnya karakter belajar. Puncak. Ini bukan berarti yang tumbuh hanya karakter belajar saja, karakter iman dan karakter bakat pun juga tumbuh pada usia 7 sampai 10 tahun ini. Cuma ini adalah merupakan masa emas bagi karakter belajar. Karakter belajar itu apa maksudnya? Yaitu karakter yang ada pada diri anak yang merupakan keinginan untuk mempelajari sesuatu secara alami. Itu yang dimaksud dengan karakter belajar. Jadi sifat yang dimiliki anak, rasa ingin tahu yang dimiliki anak untuk mempelajari sesuatu secara alamiah. Jadi yang dimaksud karakter belajar sini bukan berarti anak banyak diajari. Anak suruh duduk kemudian kita mengajar, bukan di situ maksudnya. Yaitu pada fase 7 sampai 10 tahun ini berarti kita ditugaskan untuk menumbuhkan sifat rasa ingin tahu anak itu, kita fasilitasi sehingga diharapkan apabila karakter belajar anak pada usia 7 sampai 10 ini tumbuh dengan indah dan sempurna, maka diharapkan anak akan menjadi pembelajar seumur hidup. Dan apabila karakter belajar ini sudah tumbuh pada diri anak, maka sebenarnya tidak ada anak yang malas belajar. Kalau ada anak malas belajar, kalau belajarnya hanya pada saat disuruh saja, belajarnya pada saat ada ulangan atau ujian, belajarnya karena kalau tidak nanti nggak bisa mengerjakan soal akan dihukum, diberi ikop dan sebagainya, itu pertanda bahwa karakter belajar pada diri anak belum tumbuh. Ini. Jadi bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cara mendidik beliau terhadap anak-anak yang usianya 7-10 ini? Antara lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengajari dan memerintahkan sholat kepada anak. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi di dalam kitab Bussolah halaman 372, Alimus Sofiyah Sholah Ibna Sab'i Sinin Wadribu Alaiha Ibna Asrin. Ajarilah sholat pada anak yang berumur 7 tahun dan pukullah jika tidak sholat pada umur 10 tahun. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain tentang masalah perintah sholat, yaitu muru auladakum bisholah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum alaiha wahum abna'u asrin wafariku bainahum fil madoji. Perintahkan anakmu sholat pada umur 7 tahun dan pukullah jika tidak mau sholat pada saat umur 10 tahun dan pisahkan tempat tidurnya di antara mereka. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 495. Ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk mengajari anak sholat dan memerintahkan anak sholat pada umur 7 tahun. Ini perlu kita perhatikan umur 7 tahun ini, karena masa umur 7 tahun ini sedang tumbuh-tumbuhnya rasa ingin tahu anak. Pada umur 7 tahun ini anak itu banyak bertanya. Pada umur 7 tahun ini anak mulai senang mengenal alam semesta ini, ingin mengetahui segala sesuatu. Sehingga dengan kondisi psikologis anak ini, tepat sekali saatnya kita mengajarkan sholat kepada anak-anak. Kemudian apa yang harus dilakukan dalam mengajarkan sholat kepada anak-anak pada saat umur 7 tahun ini? Yaitu menumbuhkan kesenangan belajar anak untuk belajar tentang sholat. Hal ini akan terjadi pada anak dan anak akan meminta belajar sendiri tentang sholat ini karena sifat banyak bertanyanya itu, apabila pada fase sebelumnya, yaitu fase 0-7 tahun, karakter imannya sudah tumbuh. Jadi kalau bisa kita simpulkan dari hadis itu bahwa anak umur 0-7 tahun itu belum ada pelatihan sholat. 0-7 itu belum ada pelatihan sholat. Yang ada 0-7 tahun adalah penanaman atau penumbuhan karakter iman, yaitu kita menanamkan akidah pada anak. Kalau berkaitan dengan pembelajaran sholat ini, berarti 0-7 tahun itu adalah menumbuhkan cinta sholat pada anak. Bagaimana menumbuhkan imaji positif dan persepsi positif anak terhadap sholat. Kemudian baru 7 tahun kita menumbuhkan rasa keingintahuan anak tentang sholat ini, sehingga pada saat mereka bertanya tentang sesuatu tentang sholat, itu kesempatan kita untuk memberikan pengetahuan tentang sholat kepada anak. Sehingga apabila cintanya sudah tumbuh, kemudian dia senang untuk belajar tentang sholat, maka diharapkan nanti umur 10 tahun anak itu tidak usah dipukul, karena dengan sendirinya dia akan melaksanakan sholat. Kalau orang sudah cinta itu tanpa disuruh, dan kalau sudah bisa, maka pada saat dia umur 10 tahun sudah senang dengan sendirinya melaksanakan sholat dan bisa melaksanakan sholat sesuai dengan syariat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu harapannya seperti itu, sehingga pada saat dia balik nanti sudah bisa memikul beban syariat ini. Itu urutan-urutan dalam pembelajaran atau pendidikan sholat pada anak sesuai dengan hadis tersebut. banyak hal yang dilakukan oleh orang tua, yaitu pada saat anak masih di bawah 7 tahun itu sudah ada tadrib, sudah ada latihan, latihan sholat. Padahal Nabi memerintahkan ajari anakmu sholat 7 tahun, perintahkan anakmu sholat 7 tahun. Nabi tidak mengatakan bahwa pendidikan anak, latihan anak dalam hal sholat ini lebih dini lebih baik. Betul, pembelajaran diniyah ini lebih dini lebih baik, tapi ada fase-fase. Jadi 0-7 tahun itu bukan masa tadrib atau masa latihan atau masa pembelajaran sholat, tapi di situ adalah masa penumbuhan cinta sholat. Ini kaitannya dengan akidah. Sebab kalau anak terlalu dini dilatih untuk sholat, misal anak yang umur 5 tahun sudah dipaksa-paksa, kalau tidak sholat sudah mulai diancam atau diberi hukuman oleh orang tuanya, maka dikhawatirkan karakter iman gak tumbuh pada anak itu. Bisa jadi anak melaksanakan sholat nantinya kalau sudah besar, tapi karena karakter iman gak tumbuh, berarti mungkin dia tidak bisa khusyuk dalam sholat, karena khusyuk berkaitan dengan akidah, yaitu keikhlasan. Nah, oleh karena itu fase pembelajaran ini harus kita mengikuti apa namanya, sesuai karakter perkembangan anak. Tidak terus sedini mungkin anak kita latih ya, sehingga dikhawatirkan akidah atau sifat keikhlasan atau kekhusyuan anak dalam sholat itu enggak tumbuh. Ini masalah pembelajaran sholat. Terus kemudian pada fase 7-10 tahun ini masih termasuk fase masa bermain bagi anak. Jadi orang tua tugasnya adalah memfasilitasi permainan anak yang bersifat sosial. Karena pada masa 7-10 tahun ini sifat egosentris anak mulai bergeser kepada sifat sosiosentris. Yang tadinya anak masa 0-7 tahun itu menang-menang sendiri, tidak mau berbagi dan senang bermain sendiri, tidak peduli dengan teman yang lain, maka pada fase 7-10 tahun ini anak-anak sudah mulai senang bermain kelompok karena sifat sosiosentrisnya mulai tumbuh. Nah, oleh karena itu tugas orang tua adalah memberikan atau memfasilitasi permainan anak yang bersifat sosial. Ini pun pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak yang sedang bermain, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Ahmad, bahwa Anas bin Malik berkata, pada suatu hari aku melayani Rasulullah SAW hingga tugasku selesai, dan aku berkata dalam hati bahwa Rasulullah SAW pasti sedang istirahat siang. Kemudian aku keluar, aku datang kepada anak-anak yang sedang bermain dan aku melihat mereka sedang bermain. Beberapa waktu kemudian beliau SAW datang menemuiku dan mengucapkan salam kepada anak-anak yang sedang bermain. Terus kemudian Nabi SAW menyuruhku untuk melaksanakan suatu keperluan. Kemudian aku pun pergi dan menunaikan tugasku yang diberikan oleh Nabi SAW tersebut. Kemudian beliau duduk di bawah sebuah pohon, melihat anak-anak tersebut sedang bermain, sampai aku kembali ke tempat tersebut. Ini hadis tentang bagaimana Nabi SAW tidak memberhentikan atau tidak menghentikan anak yang sedang bermain. Beliau selalu mengucapkan salam kepada anak-anak sebagaimana mengucapkan salam kepada orang-orang yang dewasa. Oleh karena itu, apabila kita melihat anak-anak kita sedang bermain, terus kemudian kita tahu bahwa sebentar lagi waktu sholat akan tiba, sedangkan mereka umurnya sudah 7-10 tahun, waktunya kita mengajarkan mereka kepada sholat, maka janganlah kita memberikan peringatan kepada mereka itu secara tiba-tiba. Begitu adzan mereka sedang asik bermain langsung dipotong, itu mereka akan merasa kecewa dan merasa tidak nyaman dengan adanya wong sedang asiknya main-main kok disuruh sholat ya. Itu dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi negatif ya, anak terhadap sholat, bahwa sholat itu ternyata mengganggu permainan atau keasikan saya. Oleh karena itu, misal kurang beberapa menit, atau kurang 5 menit atau 10 menit kita mengingatkan kepada anak, ya, anak-anak atau nak, ini 10 menit lagi atau 5 menit lagi mau adzan. Maka nanti main-mainnya selesai ya, kita sholat dulu. Itu biasanya anak lebih mudah untuk memahami ya perintah tersebut, dan mereka juga pada saat sudah 5 menit dan 10 menit dengan sendirinya dengan perasaan lega mereka akan menghentikan permainan itu dan akan pergi sholat. Jadi ini faedah dari hadis ini antara lain bahwa Nabi SAW tidak menghentikan permainan anak. Ya. Jadi ditunggu sampai anak itu selesai, atau mungkin kalau belum selesai-selesai kita beri tenggang waktu sebentar lagi atau 5 menit lagi ya selesai, atau mungkin setelah sesi permainan ini selesai sudah ya kita pergi sholat. Ini terus kemudian pada masa atau fase 7-10 tahun ini, yang tadinya otak kanan anak pada fase 0-7 tahun itu dominan, ini sudah mulai seimbang antara otak kiri dan otak kanan. Apa sebenarnya otak kiri dan otak kanan itu? Jadi otak kiri itu adalah pola berpikir yang teratur, tertib urut, linier. Itu otak kiri. Sedangkan otak kanan itu adalah pola berpikir yang lateral, tidak teratur, tidak beraturan, tidak tertib. Itu adalah otak kanan. Gambarannya seperti itu. Nah, ini pada masa 7-10 tahun itu sudah mulai seimbang. Sudah mulai seimbang. Nah, sehingga anak sudah mulai berpikir, dan masa ini juga di dalam kitab Tuhfatul Maudud disebut sebagai fase tamyiz, yaitu fase anak sudah mulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Fase ini anak sudah mulai tumbuh pikirannya. Sehingga karena sudah mulai tumbuh pikirannya, maka tepat sekali apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW bahwa pada saat inilah waktunya kita memerintahkan anak untuk sholat dan mengajarkan sholat kepada anak. Terus kemudian selanjutnya adalah pada fase 7-10 tahun ini, yaitu kita sebagai orang tua atau pendidik mengajarkan adab dan akhlak kepada anak. Karena fase 0-7 itu adalah masa egosentris, dan apabila masa egosentris itu ditanamkan ada, maka akan bertolak belakang. Egosentris itu kan menang-menang sendiri, berusaha untuk mempertahankan pendapatnya. Namun apabila kemudian diajarkan adab, maka tidak relevan antara egosentris tersebut dengan adab. Sehingga adab ini diperintahkan, diajarkan kepada anak pada usia 7-10 tahun. Ditekankan di situ karena satu sisi anak sudah mulai tumbuh sosiosentris, karena adab dan akhlak ini terkait dengan orang lain, dengan sosial, sehingga mulai diperintahkan adab dan akhlak pada usia 7-10 tahun. Terus kemudian selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita memetakan gaya belajar anak dan bakat anak. 7-10 tahun itu kita seharusnya sudah tahu gaya belajar anak, karena gaya belajar anak itu seharusnya diketahui pada saat sebelum 7 tahun. Sehingga 0-7 tahun ketemu gaya belajarnya, begitu 7 tahun dia sudah mulai belajar, kita sudah tahu gaya belajarnya. Gaya belajar dalam ilmu psikologi itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama gaya belajar visual, yang kedua adalah gaya belajar auditory, yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Kalau kita melihat anak kita, pastilah anak kita memiliki 1, 2, atau 3 di antara gaya belajar tersebut. Gaya belajar visual itu adalah gaya belajar yang mana mata itu lebih cerdas dibandingkan panca indera yang lain. Sehingga anak-anak yang memiliki gaya belajar visual ini itu memiliki ciri-ciri dia lebih suka membaca dibandingkan mendengar. Kalau dia menghafal Al-Quran, itu senangnya membaca mushaf. Dia tidak begitu senang dalam menghafal itu dengan mendengarkan MP3 atau MP3 atau mendengarkan rekaman audio. Jadi dia cenderung melihat. Dengan melihat maka dia akan mudah memahami sesuatu. Ciri-ciri yang lain anak yang gaya belajarnya visual ini, kalau dia diterangkan oleh seorang guru, ya, dia pasti memperhatikan mimik atau gerak bibir gurunya. Sehingga dengan melihat, matanya melihat itu, dia mudah sekali apa yang sedang diterangkan oleh guru tersebut. Kalau dia kondisi sedang tidak memperhatikan orang yang bicara, maka dia sulit sekali untuk memahaminya. Jadi gaya belajar visual. Jadi intinya gaya belajar visual itu adalah dominan mata lebih cerdas dibandingkan panca indera yang lain. Ini jadi cenderung melihat, ya, visual. Visual itu tampilan. Kemudian gaya belajar yang kedua yang perlu kita ketahui pada anak kita yaitu auditori. Gaya belajar auditori ini telinganya itu lebih cerdas dibandingkan mata dan lainnya. Jadi anak seperti ini itu kalau disuruh belajar itu biasanya kalau membaca telinganya harus mendengar. Makanya dia sering sekali membacanya dikeraskan. Dengan tujuan apa? Biar telinganya mendengar walaupun itu suara dari mulutnya sendiri. Ini gaya belajar auditori. Anak yang belajar gaya belajarnya auditori itu biasanya sangat terganggu belajarnya apabila apa namanya? Kondisi di sekitarnya itu berisik. Ya. Banyak gangguan suara itu enggak bisa belajar dia. Lain dengan yang visual tadi. Gaya belajar visual itu walaupun berisik kayak apapun, ya, dia selama matanya tidak terganggu, dia bisa belajar. Tapi lain dengan yang auditori ini, dia cenderung tidak mudah terganggu telinganya. Maka kalau kondisi berisik, maka dia nggak bisa belajar. Tapi kalau ada guru misal menerangkan tentang suatu pelajaran, anak yang bergaya auditori ini, walaupun dia tidak memperhatikan guru atau melihat kemana, ya, yang penting telinganya mendengar, maka dia akan paham tentang pelajaran yang diberikan tersebut. Lebih mudah paham dia itu karena telinganya mendengar. Ini itu ciri-cirinya antara seperti itu. Kemudian apabila dia menghafal Al-Quran, anak yang auditori ini cenderung dia menghafal lebih suka dengan mendengarkan rekaman, rekaman suara dari MP3 atau yang lainnya. Ini ciri-ciri. Terus kemudian gaya belajar yang ketiga adalah kinestetik, yaitu dia belajar harus dengan gerak, gerak fisiknya atau tubuhnya. Anak yang kinestetik ini di sekolah itu biasanya sering disebut anak bermasalah gitu. Karena anak yang kinestetik ini tidak betah duduk lama-lama. Biasanya sering izin keluar hanya ingin bergerak saja itu. Karena dia merasa jenuh. Ini anak kinestetik ini. Dia bisa memahami sesuatu dengan menyentuh barang tersebut dan mempraktikkan apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Kalau dia hanya melihat dan mendengar, dia tidak paham. Makanya sering sekali anak yang tidak dipahami gaya belajarnya bahwa ternyata dia kinestetik itu sering disebut dengan anak bermasalah. Banyak sekali kasus-kasus di sekolah yang akhirnya anak yang bergaya kinestetik ini harus berhenti atau keluar dari sekolah karena sang guru, ya, menganggap bahwa anak ini anak yang bermasalah, tidak tertib. Karena pinginnya gerak terus, sedikit-sedikit keluar, ya, dan dianggap tidak bisa mengikuti pelajaran karena guru yang mengajar tidak bisa memfasilitasi gaya belajar anak tersebut. Ini tiga gaya belajar ini harusnya kita ketahui pada diri anak, sehingga pada saat 7 tahun ini dalam kita mengajarkan pada anak, baik itu sholat, mengajarkan puasa, dalam mengajarkan pelajaran yang lain, disesuaikan dengan gaya belajar anak tersebut. Ini termasuk diri kita, para orang tua pun juga seandainya kita juga tahu sebenarnya gaya belajar kita apa. Dan masing-masing di antara kita itu berbeda-beda gaya belajarnya. Ada yang mungkin dominan hanya satu gaya belajar, ada yang tiga-tiganya ada merata, ada yang dominan dua gaya belajar. Ini relatif dan itu bisa diketahui dengan alat ukur yang disebut dengan pemetaan gaya belajar. Terus kemudian selanjutnya, di samping kita memetakan gaya belajar karena ini masa-masa belajar anak, yaitu kita berusaha untuk memetakan bakat anak. Kenapa pada saat 7-10 tahun ini kita berusaha untuk mengetahui bakat anak? Sebab umur 10 tahun itu seharusnya anak itu sudah belajar sesuai dengan bakatnya. Karena apa? Anak 10 tahun itu seharusnya akidahnya sudah kuat karena 0-7 sudah ditanamkan. Kemudian anak 10 tahun itu ilmu tentang bagaimana beribadah, terutama rukun Islam ini tentang sholat, ya, tentang puasa, tentang membaca Al-Quran itu sudah tuntas harusnya, karena 10 tahun sudah harus mandiri. Nah sehingga pada saat 10 tahun itu waktunya anak belajar tentang peran dia nanti di masyarakat, yaitu bakatnya. Nah sehingga 7-10 tahun ini kita berusaha mulai menemukan apa sebenarnya bakat anak. Masalah ilmu bakat ini banyak sekali para pakar psikologi, ada yang menggunakan multiple intelligence yang menggunakan 8 kecerdasan, ada yang menggunakan talent mapping menggunakan 34 sifat, ada yang menggunakan apa namanya jari sidik jari ya Stephen ya dengan fingerprint itu dan sebagainya. Banyak sekali para pakar psikologi ini menggunakan apa namanya alat-alat untuk memetakan bakat anak. Namun ketahuilah para pendidik, para orang tua, sesungguhnya pemetak bakat paling handal itu adalah orang tua anak itu sendiri. Siapa yang paling dekat dengan anak itulah orang yang paling tahu tentang bakat anak. Caranya bagaimana? Walaupun mungkin orang tua tidak tahu apa itu bakat, apa itu talent mapping atau pemetaan bakat, tapi insya Allah Ta'ala, karena semua orang tua itu diberi fitrah mendidik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pasti orang tua akan tahu bahwa anak saya itu kecenderungannya seperti ini. Anak saya itu bakatnya ini, insya Allah semua orang tua itu tahu, walaupun tidak tahu tentang teori ilmu bakat. Nah inilah kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di samping anak itu lahir fitrah, kita pun dulu ya, atau kita sebagai orang tua, sebagai manusia pun juga lahir dalam keadaan fitrah. Kalau anak mungkin memiliki fitrah belajar, memiliki fitrah iman, memiliki fitrah bakat, fitrah perkembangan, orang tua pun juga memiliki fitrah. Di samping fitrah tadi juga orang tua juga memiliki fitrah untuk mendidik. Ini. Nah, ini masalah bakat anak. Lebih lanjut mungkin pada pertemuan-pertemuan yang lain kita akan membahas khusus tentang bakat ini. Ini sekilas tentang pendidikan anak 7-10 tahun. Sebenarnya pembahasannya sangat luas, namun saya simpulkan bahwa pada fase 7-10 tahun ini atau fase tamyiz, ya, fase anak sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, fase di mana anak sedang tumbuh keinginan belajarnya. Keinginan belajar ini kalau dalam ilmu psikologi disebut dengan intellectual curiosity, atau dalam bahasa Arabnya sering disebut dengan hubul istitla atau istiksaf. Ini sangat apa namanya, pada saat 7-10 tahun ini pengetahuan tentang sesuatu yang diterima anak itu langsung melekat pada diri anak, langsung diingat. Biasanya anak usia pada 7-10 tahun itu banyak bertanya. Oleh karena itu tugas orang tua adalah memfasilitasi dan menjawab pertanyaan anak tersebut. Karena apapun yang kita jawab itu akan diterima oleh anak dan diingat-ingat terus. Karena fase-fase ini adalah sedang terbukanya pengetahuan bagi anak. Terus kemudian pada fase ini hendaklah orang tua tidak banyak menjejalkan pengetahuan kepada anak. Walaupun di sini disebut fase karakter belajar, pertumbuhan masa emas karakter belajar, namun bukan berarti anak itu banyak diajari. Karena tugas pendidik yang dalam hal ini pendidikan karakter ini adalah bukan mendikte, tapi adalah mendampingi. Karena apa? Anak lahir kan sudah fitrah. Mereka sudah beriman, mereka adalah pembelajar dan mereka berbakat. Nah, kita tugas orang tua adalah mendampingi, menumbuhkan yang ada pada diri anak tersebut. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kataku anfusakum menjaga ini berarti bahwa kita mendidik dalam hal ini adalah lebih banyak menjaga dan mendampingi anak, tidak banyak menginterferensi atau memodifikasi anak. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, bagaimana efeknya jika anak yang masih berumur 7-10 tahun, bahkan di bawah 7 tahun sudah banyak diberi beban belajar, itu dikhawatirkan akan memberikan apa namanya persepsi bahwa ternyata belajar itu tidak enak, sehingga dikhawatirkan anak akan membenci belajar. Kalau anak sudah membenci belajar dan belajarnya hanya semacam tugas selama sekolah saja, biasanya setelah selesai sekolah itu anak tidak mau belajar, merasa belajarnya selesai dan waktunya setelah selesai sekolah bekerja. Sehingga pada generasi kita, para pemuda, ya, pada orang-orang yang sudah kuliah lulus S1 atau S2, itu kebanyakan karya tulis satu-satunya adalah ya skripsi atau tesis itu. Harusnya skripsi atau tesis itu adalah awal karya yang kemudian setelah mereka lulus dari universitas atau sekolah tinggi itu akan banyak meneliti kalau memang karakter belajarnya tumbuh. Nah, oleh karena itu pada fase 7-10 ini kalau karakter belajarnya tumbuh sempurna dan indah, diharapkan anak akan menjadi pembelajar seumur hidup. Mungkin anak kita enggak begitu banyak pinternya. Mungkin anak kita pada usia ini belum bisa apa namanya hafal sampai banyak juz. Mungkin anak kita pada fase 7-10 ini belum bisa membaca, bisa jadi. Namun apabila karakter belajar ini tumbuh, dia akan belajar seumur hidup. Bahkan sampai tua, bahkan sampai dia pensiun pun akan selalu belajar karena tumbuh gaya apa namanya karakter belajarnya itu. Nah, oleh karena itu kalau kita terburu-buru ingin apa namanya anak kita soleh, ya, kita berusaha ingin segera panen, diharapkan anak 7 tahun sudah sholatnya khusyuk, diam, enggak ribut, ya. Kemudian sudah tampak soleh sekali, itu dikhawatirkan anak tertekan. Tertekan karena takut sama orang tuanya, ya. Karena ada tekanan kalau tidak tertib nanti akan dihukum, tidak diberi uang saku dan sebagainya, sehingga dia dalam melaksanakan sholat itu merasa terpaksa, sehingga tidak tumbuh karakter imannya dan tidak tumbuh karakter belajarnya, sehingga dikhawatirkan dia nanti setelah dewasa hanya sebagai pelaksana sholat, istilahnya melaksanakan sholat tapi tidak menegakkan sholat. Karena apa? Sholatnya tidak sampai ke hati, hanya sampai kepada fisik saja dan pikiran. Ini masalah usia 7-10 tahun. Saya kira saya cukupi dulu. Kemudian untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab, saya serahkan kepada operator. Dipersilakan. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini tentang pembahasan pendidikan karakter nabawiyah anak usia 7-10 tahun. Selanjutnya kami buka kesempatan yang seluas-luasnya untuk para pendengar Radio Mutiara Quran untuk bertanya kepada Al-Ustadz. Silakan Anda kirimkan pertanyaan Anda via SMS atau WhatsApp ke nomor 0895-3990-30417, 0895-3990-30417, atau melalui line telepon, bertelepon secara langsung di 0821-3645-6545, 0821-3645-6545. Sembari menanti telepon, kami bacakan pertanyaan yang pertama Ustadz. Datangnya dari Umu Zilbi. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri pada anak? Karena anak saya tersebut di rumah seperti halnya anak-anak yang lain pada umumnya, tapi kalau di sekolah dianya tidak mau bicara sama sekali. Silakan Ustaz. Dari Umu Zilbi, anak yang percaya dirinya tidak tumbuh. Yang pertama, hendaklah ibu bersyukur telah dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak. Kemudian hendaklah ibu tidak kecil hati. Sesungguhnya secara fitrah setiap anak itu hebat. Kehebatan masing-masing anak itu berbeda-beda. Hendaklah ibu tidak membandingkan anak ibu dengan anak yang lain, karena anak ibu berbeda dengan anak yang lain. Kalau anak ibu di rumah sebagaimana anak-anak yang lain banyak bicara atau mungkin senang ngobrol, tapi begitu di sekolah tidak mau bicara, alhamdulillah yang kita ucapkan. Karena apa? Bahwa itu pertanda bahwa anak ibu lebih dekat kepada ibu atau orang tuanya dibandingkan kepada teman-temannya. Ini adalah hal positif antara lain yang perlu diketahui oleh ibu, sehingga kalau anak sudah dekat dengan orang tua, maka orang tua akan lebih mudah dalam mendidik anak. Masalah nanti anak di sekolah itu tidak mau bicara, yang penting anak merasa nyaman di dalam belajar tersebut, tidak merasa tertekan, dia merasa enjoy, bisa mengikuti pelajaran, tidak masalah. Bisa jadi anak tersebut memiliki bakat yang berbeda dengan bakat anak yang memiliki sifat komunikasi. Jadi bisa jadi bakat anak tersebut itu adalah bukan komunikator. Anak yang bakat bukan komunikator itu pertanda bahwa itu kelemahan, karena setiap anak itu memiliki kekuatan bakatnya dan memiliki kelemahan bakat. Ada anak yang mungkin terlalu banyak bicara, tapi ternyata dia memiliki kelemahan berpikir. Jadi banyak sekali anak memiliki spesialisasi atau memiliki bakat yang berbeda-beda. Jadi tidak masalah, Ibu, karena satu sisi bahwa anak itu juga memiliki karakter perkembangan. Mungkin pada saat ini anak Ibu masih sulit bicara, tapi yakin karena anak tersebut adalah fitrah, bisa jadi nanti pada saat umurnya sudah bertambah, mungkin pada saat dia dewasa, dia akan tumbuh sebagaimana anak-anak muda yang lainnya, insya Allah ta'ala. Karena memang itulah karakter anak, ya, selama dia tidak tertekan, dia enjoy dengan tidak mau bicaranya adalah tidak masalah. Nikmati saja apa yang ada pada diri anak kita dan yakin bahwa anak Ibu adalah anak yang hebat. Hanya saja kehebatannya berbeda dengan anak yang lain, maka jangan dibandingkan dengan anak yang lain. Demikian Ummu Zilbi. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya, dan terima kasih pula untuk Ummu Zilbi yang sudah bertanya tadi. Semoga dapat dimengerti oleh Ummu Zilbi dan pendengar yang lainnya. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui WA. Assalamualaikum Ustadz. Saya punya adik dua yang suka jahil atau menjahili si kecil anak saya yang umurnya baru 2 tahun. Efeknya anak saya tersebut jadi pintar nangis kalau minta sesuatu, karena merupakan cara yang tepat memperoleh sesuatu melalui menangis. Pertanyaan yang pertama, apakah efek psikologis anak jika dia sering dijahili atau diusili oleh om dan tantenya karena gemas? Yang kedua, bagaimana cara menghadapi tantrum anak yang baik yang bisa memberikan efek positif dari anak? Silakan Ustaz. Ya, jadi anak kecil yang suka dijahili sama anak yang sudah besar-besar karena gemes atau mungkin merasa lucu, akhirnya anak merasa terganggu sehingga suka menangis. Namun hal itu insya Allah tidak menyebabkan anak akhirnya suka menangis kalau meminta sesuatu. Anak yang suka menangis kalau meminta sesuatu itu biasanya karena perhatian dari orang tua masih kurang, sehingga akhirnya dengan senjata menangis itulah dia berhasil, dan orang tua akhirnya sering menyerah. Nah, karena merasa keberhasilan anak tadi dengan menangis itu memperoleh apa yang dia inginkan, akan diulang terus itu. Maka hendaklah kadangkala kita tidak harus menuruti semua keinginan anak selama itu baik bagi anak, walaupun anak itu masih kecil. Terus kemudian dari pertanyaan yang pertama tadi, bahwa apa efek apabila anak kecil suka dijahili secara psikologis? Sebenarnya apabila sang ibu atau bapak atau orang tua dari anak tersebut dekat, kemudian kita mengimun anak bahwa tidak apa-apa, setiap anak dijahili kembali kepada orang tuanya, menangis kepada orang tuanya, tidak masalah, karena merasa anak ada yang melindungi, yaitu orang tuanya, itu tidak masuk, tidak mengapa. Selama kecuali kalau orang tuanya justru malah menyalah-nyalahkan anak tersebut, maka anak tersebut akan tertekan. Itu ada efek psikologis pada mental anak. Terus kemudian berikutnya, bagaimana mengatasi anak tantrum? Tantrum itu istilah dalam pendidikan anak. Contohnya seperti ini tantrum itu. Contoh sebelum saya menyebutkan definisinya. Pada suatu saat ibu atau bapak sedang ngajak anaknya ke pasar misal, atau ke mall, atau ke suatu toko atau tempat yang lain. Tiba-tiba anak itu menangis tiba-tiba di situ. Guling-guling minta sesuatu. Nah, minta sesuatu itu yang aneh-aneh, yang kayaknya orang tua juga enggak sempat untuk membelikan itu loh. Itu sering sekali muncul seperti itu, antara lain contoh tantrum. Dan tantrum tidak selamanya anak itu guling-guling teriak-teriak, ada juga yang hanya diem saja, mogok bahasanya itu. Sudah mau diajak pulang, enggak mau pulang, ditanya mau beli apa juga enggak mau bilang. Kan kadang orang tua bingung, itu tantrum. Nah, itu bahasanya seperti itu. Jadi tantrum itu adalah emosi yang meledak pada diri anak, baik diwujudkan dengan berteriak, menangis, guling-guling, ataupun hanya diam saja. Itu disebabkan karena apa? Anak mengungkapkan sesuatu itu tidak bisa. Ya, mungkin dengan kata-kata enggak bisa, akhirnya dia bereaksi dengan gerak tubuhnya, dengan reaksi tubuhnya itu, dengan guling atau dengan diam, karena dia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Tantrum juga disebabkan antara lain karena kurang perhatiannya orang tua, sehingga dengan tantrum itu dia berharap anak itu mendapatkan perhatian. Nah, bagaimana menghadapi anak yang seperti itu? Yang pertama, bahwa tantrum itu terjadi tidak terus sepanjang hari, enggak. Ya, jadi orang tua tenang saja dulu, jangan panik. Ya, kadangkala melihat seperti itu, orang tua langsung akhirnya anak itu dijewer, diteot, ya. Bahkan ada yang dipukul, ada yang ditarik begitu saja, ada yang dipaksa digendong sambil menangis. Orang tua tenang saja, enggak masalah. Kalau mungkin dilihat orang banyak, enggak apa-apa, pede saja itu loh. Ya, mungkin ditegur orang loh, kok bapak atau ibu diam saja, anaknya nangis, enggak apa-apa, oh, cuma tantrum, nanti sebentar juga akan diam. Dan memang kenyataan seperti itu, kita tenang dulu, kita tunggu sejenak sampai dia emosinya mereda. Nah, setelah mereda, kemudian baru kita memberikan nasihat. Nah, mintanya apa, terus dijelaskan secara nalar, logika dan sebagainya, sehingga dia merasa apa namanya terlampiaskan semua emosinya, sehingga selesailah tantrum tersebut. Itu seperti itu. Tapi kalau kita orang tua menyerah, nah, itu nanti akan berulang terus. Dia minta sesuatu, kemudian karena orang tua malu sama orang lain, dia merasa tidak bisa mengatasi, panik dan sebagainya, ingin segera selesai tantrumnya, sehingga dituruti anak itu. Maka suatu saat anak akan mengulang lagi, karena dengan model seperti itu dia berhasil. Nah, makanya orang tua itu tenang dulu, bertahan, jangan sampai menyerah gitu loh. Selama kita istilahnya tega pada anak tersebut, tidak istilahnya tidak membahayakan anak, itu untuk mendidik anak biar ternyata apa yang dia lakukan itu tidak baik gitu. Apalagi anak itu sudah umur lebih dari 7 tahun, itu kita harus lebih tega lagi. Apalagi lebih dari 10 tahun, kita lebih tegas lagi. Ya, karena untuk anak yang lebih dari 10 tahun, Nabi memerintahkan kita itu menggantung cambuk atau pecut, karena itu pertanda bahwa kita suruh tegas kepada anak. Tapi kalau anak itu masih di bawah 7 tahun, ya, mungkin kita masih dengan lembut, mungkin kita gendong, kita peluk, ya, kita lus-lus, ya, tidak sebagaimana keras mendidik anak yang sudah besar. Ini masalah tantrum. Jadi intinya adalah kita tenang dulu, karena nanti sejenak dia juga akan selesai, akan mereda apa namanya emosinya, atau apa namanya emosi yang meledak tersebut, karena itu hanya sesaat, ya, hanya sesaat. Jadi tenang. Ya, cuma kadangkala memang orang tua itu merasa malu dilihat banyak orang itu. Merasa bahwa kok masa kok pelit banget sama anak, anaknya minta enggak dituruti, karena seperti itu. Tapi ternyata itu tidak mendidik kalau kita selalu menuruti. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Ummu Fira dan pendengar lainnya yang mendengarkan. Selanjutnya kami masih membuka peluang untuk Anda bertanya secara langsung melalui line telepon di 08213645 6545, atau WhatsApp ke nomor 0895-3990-30417. Kami bacakan pertanyaan yang selanjutnya, datangnya dari seseorang yang tidak menyebutkan namanya, yang nomor teleponnya di belakangnya 182. Beliau bertanya, Ustadz, anak saya yang pertama cewek, usia 14 tahun, yang kedua cowok 6 tahun. Apa masih diperbolehkan tidur dalam satu kamar atau harus sudah dipisah? Silakan Ustadz. Ya, jadi tadi berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muru Allah ta'ukum bisulah wahum abna'u sab'isinin wa fariku bainahum fil madoji wahum abna'u asrin. Jadi dipisah anak itu tempat tidurnya pada saat umur 10 tahun. Maka kalau yang satu anak sudah 14 tahun, yang satu 6 tahun, maka seyogianya dipisah. Karena perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memisahkan anak apabila dia sudah umur 10 tahun. Insya Allah jelas jawabannya seperti itu. Demikian. Baik Ustaz, pertanyaan yang selanjutnya yang sudah masuk di 0895-3990-30417 dari Ummu Elsa di Semarang. Beliau bertanya, bagaimana mengatasi anak yang rewel nangis tanpa sebab, tapi saya sebagai ibunya tidak faham anak maunya apa, karena anak gak mau bicara, apa masalahnya dan apa maunya? Mungkin tantrum tersebut ya Ustaz. Iya, ya, itu termasuk tantrum juga. Jadi intinya kita tenang dulu. Kalau anaknya masih kecil ya kita peluk. Itu sebenarnya tantrum itu kan sebabnya anak minta perhatian gitu saja. karena tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, akhirnya dengan reaksi, ya, ya macam-macam, ada yang diem, ada yang guling-guling, ada yang sampai mecah-mecah gelas, nah, ada yang sampai mukul-mukul, itu reaksinya tergantung anak masing-masing. Jadi intinya kita dekati, ya, kita tunjukkan bahwa kita orang tua itu perhatian terhadap anak. Kita kalau masih kecil kita gendong, kalau sudah besar kita pegang punggungnya, kita dekati, kita ajak cerita. Jadi sehingga kebutuhan dia terpenuhi, yaitu ingin dapat perhatian dari orang tuanya. Sebenarnya intinya itu. Ya, demikian. Baik Ustadz, kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk selanjutnya melalui SMS ke nomor 0895 3990 30417. Datangnya dari Abu Nisa, beliau bertanya, Ustadz, bagaimana cara membuka minat belajar pada anak usia 7-10 tahun? Silakan Ustadz. Ya. Membuka minat belajar anak 7-10 tahun. Kalau anak 7-10 tahun ternyata masih malas belajar, itu berarti pertanda karakter belajar anak tersebut belum tumbuh. Itu disebabkan sebelum 7 tahun, yaitu 0-7 tahun, cinta belajarnya belum tumbuh. Jadi terlebih dahulu adalah ditumbuhkan cinta belajar, walaupun seharusnya masa emasnya 0-7 tahun, yaitu dengan istilah recovery. Recovery itu perbaikan, ya, perbaikan karakter yang terlewat. Oleh karena itu langkahnya adalah bangkitkan imaji positif tentang belajar pada anak. Kalau kita ingin menumbuhkan karakter belajar anak dengan dipaksa, justru malah karakternya itu tambah tidak tumbuh. Ya, karena anak itu sudah memiliki sifat belajar sejak lahir. Karena tidak ada anak yang memutuskan merangkak seumur hidup gara-gara dia pada saat latihan berjalan itu jatuh-jatuh, enggak ada. Mereka tetap belajar berjalan. Itu pertanda bahwa semua anak itu pembelajar. Tidak ada anak yang malas. Tapi kok ternyata ada anak yang malas belajar yang seharusnya tumbuh, yaitu usia 7-10 tahun, itu pertanda bahwa ada pendidikan yang keliru pada anak tersebut, yaitu cinta belajarnya masih kurang, yaitu fase 0-7 harusnya tumbuh karakter iman, ternyata enggak tumbuh, maka diulang pada usia 7-10 tahun, yaitu anak jangan dipaksa dulu belajar, ya. Ditanya dulu, kita perhatian kepada anak pada saat anak yang malas belajar tersebut, ditanya, kamu senangnya belajar apa sih? Maka sementara ini, kalau apabila anak belum tumbuh belajarnya, dipersilakan belajar yang dia suka. Yang tidak dia suka ya enggak apa-apa, nanti dulu enggak apa-apa. Dengan tujuan apa? Yaitu dia akan merasa bahwa ternyata belajar itu menyenangkan bagi dia itu. Nah, kalau sudah belajar merasa asik bagi dia dan menyenangkan, maka akan tumbuh karakter belajar tersebut sehingga dia akan menjadi pembelajar seterusnya. Itu jadi biar tumbuh itu berarti tumbuhkan cinta belajar, persepsi belajar, jangan ada tekanan dulu. Tekanan itu diberikan setelah belajar tumbuh dan menemukan bakatnya, itu baru ditekan. Karena dengan tekanan tersebut anak merasa senang, karena apa? Yang dipelajari adalah sesuai dengan keinginannya itu. Ya, jadi tekanan itu bagi dia adalah merupakan dorongan itu. Tapi kalau sudah gaya belajarnya salah, ya, kemudian bakat yang dipelajarinya juga salah, maka anak akan malas belajar, dipaksa kayak apapun enggak akan berhasil. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Tuhfatul Maudud, bahwa apabila seorang anak dipaksa untuk belajar sesuatu yang bukan bakatnya, maka dia tidak akan berhasil di apa yang dipelajari tersebut dan akan hilang bakat yang sebenarnya. Ini perkataan Ibnu Qayyim. Oleh karena itu memang penting sekali untuk mengetahui gaya belajar anak dan bakat apa yang ada pada diri anak untuk menumbuhkan gaya belajar anak itu tersebut, untuk menumbuhkan apa namanya semangat belajar anak tersebut. Demikian. Baik Ustadz, ini adalah pertanyaan yang terakhir. Datangnya dari pendengar Radio Mutiara Quran, pendengar setia Ummu Zubair di Semarang. Al-Ustadz mau tanya, bagaimana mengajarkan membaca pada anak yang sudah 7 tahun lebih? Sebaiknya membaca Arab dulu atau Latin dulu? Silakan Ustaz. Ya. Mengajarkan membaca pada anak 7-10 tahun. Yang pertama, yaitu yang diajarkan adalah bahasa yang digunakan keseharian terlebih dahulu. Karena pembelajaran bahasa asing itu diperintahkan oleh Nabi anak setelah umur 10 tahun. Sebagaimana Nabi memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi, dan bahasa Syariani itu pada saat Zaid bin Sabit umur 13 tahun. Oleh karena itu, untuk 7-10, hendaklah anak tidak diajari untuk belajar bahasa asing terlebih dahulu. Jadi yang dipelajari adalah bahasa yang mana digunakan dia sehari-hari. Dengan harapan apa? Sehingga pada saat dia 10 tahun itu bahasa ibu sudah tuntas. Dia sudah bisa menulis bahasa yang dipakai oleh ibunya, yang dipakai komunikasi dia dengan masyarakat di sekitarnya, sehingga anak 7-10 itu bisa mengungkapkan perasaannya dengan tuntas karena sudah tuntas bahasanya, baik dengan tulisan maupun dengan lisan. Nah, sehingga terlebih dahulu adalah diajarkan apa nama tadi, membaca huruf Latin terlebih dahulu, karena untuk di daerah kita terutama di Semarang ini adalah yang dipakai adalah bahasa Indonesia kebanyakan. Nah, setelah itu kemudian anak menguasai Latin itu, kemudian baru kita ajarkan membaca apa namanya huruf Arab, ya, karena itu masuk bahasa asing bagi kita, walaupun itu merupakan bahasa ibu bagi orang-orang Arab, ya. Tapi untuk Indonesia ini adalah itu merupakan bahasa asing bagi kita. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Ummu Zubair yang bertanya tadi dan pendengar yang lainnya. Baik Ustaz, sebelum kami tutup, silakan Ustaz untuk beberapa pesan penutupan Ustaz. Untuk kesimpulan para pendengar sekalian, jadi menumbuhkan belajar anak itu bukan dengan memberikan banyak pelajaran kepada anak sehingga anak merasa terbebani, justru akan mematikan karakter belajar anak, tapi menumbuhkan minat belajar, gairah belajar anak yang ada pada diri anak yang dibawa sejak lahir. Itu tugas kita, yaitu dengan apa, memfasilitasi apa namanya rasa ingin tahu anak. Anak selalu penasaran. Apabila anak membeli mainan kemudian dibongkar-bongkar, itu sebenarnya fitrah atau karakter belajar anak tumbuh itu. Tapi kebanyakan orang tua justru malah melarangnya karena lah, mainan mahal-mahal kok hanya dibongkar-bongkar. Itu padahal itu adalah anak ingin mengetahui segala sesuatu. Nah, itu diberi kesempatan kepada kita, kita bimbing. Nanti kalau sudah dibongkar ya dipasang lagi, kita bantu kalau anaknya tidak bisa. Itu antara lain adalah memfasilitasi gairah belajar yang ada pada diri anak. Namun apabila ternyata 7-10 itu kok sampai bahkan sampai balik gaya apa namanya gairah belajarnya enggak tumbuh, ya, atau bahkan mungkin sampai anak itu lulus kuliah ternyata belajarnya masih malas, itu berarti memang karakter belajarnya enggak tumbuh itu. Nah, caranya menumbuhkan adalah dengan recovery, yaitu berikan apa namanya pemahaman kepada anak yang sudah besar bahwa belajar itu penting. Kemudian apa namanya tumbuhkan persepsi positif bahwa belajar itu menyenangkan. Kalau anak itu sudah lebih dari 10 tahun, petakan bakatnya, maka arahkan fasilitasi anak tersebut untuk belajar pada bidang bakatnya, dia akan senang itu. Akan senang. Tapi kalau bukan pada bidang bakatnya, dia akan merasa berat ini. Tapi kalau anak itu masih 7 tahun, 0 sampai 7 tahun ternyata gairah belajarnya masih belum tumbuh, tidak masalah. Ya, karena memang Nabi SAW juga memerintahkan mengajari sholat yang ibadah yang terpenting saja, yang mana perintahnya langsung dari langit pada saat Nabi Isra Mi'raj, itu saja 7 tahun, apalagi hal-hal lain yang pentingnya di bawahnya sholat. Itu hendaklah kita perhatikan. Jadi kenapa hikmah atau faedah Nabi memerintahkan anak itu belajar apa sholat, kemudian diperintah sholat 7 tahun itu antara lain karena masa-masa 7 tahun itu adalah sedang senang-senangnya anak itu mempelajari sesuatu. Sehingga apabila karakter iman sudah tumbuh sebelum 7 tahun, maka biasanya anak itu akan meminta sendiri untuk diajari. Akan meminta sendiri akan diajari karena anak butuh gitu. Karena sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bagaimana sih beribadah kepada Allah, maka dia akan bertanya. Karena dia cinta dengan sesuatu yang dipelajarinya, maka begitu 7 tahun sampai 10 tahun dia akan minta diajari sesuatu yang disenanginya tersebut. Makanya dalam pendidikan ini sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita sebutkan, yaitu hati yang kita garap pada diri anak, kemudian pikiran, kemudian adalah fisik. Nah, hati ini adalah tempatnya keimanan. Jadi iman itu tempatnya di hati. Itu ditumbuhkan ternyata lebih dulu dibandingkan dengan pikiran. Yaitu pikiran ini kaitannya dengan belajar, itu usia 7-10 tahun. Sedangkan iman itu 0-7 tahun. Kemudian baru fisik. Fisik itu lebih ideal ditumbuhkan setelah anak itu 10 tahun. Jadi ada hati, ada pikiran, kemudian ada fisik. Sehingga harapannya anak-anak sudah balig itu tadi hatinya sehat, yaitu kolbun salim, kemudian pikirannya sehat, ya tumbuh, ya gaya apa namanya minat belajarnya tumbuh, yaitu sini aklun salim, kemudian fisiknya juga tumbuh dengan indah, dengan apa namanya sempurna, yang kita sebut dengan istilahnya jismun salim. Inilah tiga ranah ya, sebagaimana disampaikan oleh para pakar pendidikan dari barat pun juga membagi tiga. Kalau kita istilahnya adalah itu hati, pikiran dan jasad ya, atau fisik. Tapi kalau di pendidikan barat itu disebut dengan istilahnya afektif, kemudian kognitif dan psikomotor. Ternyata Nabi SAW juga dalam mendidik anak-anak itu juga tiga hal tersebut ditanamkan kepada anak-anak, dan alhamdulillah kita bisa belajar tentang pendidikan Islam ini. Dan ternyata pendidikan paling sempurna di dunia ini adalah pendidikan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ternyata negara-negara seperti Finlandia, negara-negara seperti Jerman, Jepang, dan negara-negara lain yang dianggap maju pendidikannya, setelah kita dalami tentang pendidikan karakter nabawiyah ini adalah sangat mirip sekali. Sangat mirip sekali. Kalau kita katakan mereka ambil ilmu dari mana? Nah, kalau kita mengatakan mereka pasti meniru kepada metode Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena apa? Nabi itu sudah 1400 tahun yang lalu sudah mengajarkan ini. Sedangkan yang mereka, teori yang mereka ambil kan baru-baru saja setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan pada akhir-akhir zaman ini. Nah, oleh karena itu betapa apa namanya agungnya pendidikan Islam ini, dan kita sebagai orang tua hendaklah sebelum mendidik anak memahami dulu bagaimana mendidik anak, cara mendidik anak. Itu lebih penting, bahkan mendidik anak itu seharusnya sudah diketahui oleh para calon pengantin, orang yang dalam memilih istri itu sudah mulai di situ tahap awal untuk mendidik anak. Ya, bukan mendidik anak itu setelah anak lahir. Sebenarnya itu adalah pada saat seseorang memilih istri atau seorang wanita memilih suami. Itu adalah langkah awal dalam pendidikan. Oleh karena itu, marilah kita selalu menggali ya, menggali dan menggali lagi tentang pendidikan Islam ini. Karena hanya dengan pendidikan Islam inilah untuk memperbaiki generasi ini. Karena Imam Ahmad mengatakan la yasluka akhiru hadhil ummati hadhil ummatu illa bima saluka bihi awwaluha, tidak akan bagus akhir umat ini kecuali dengan cara yang telah membuat bagus umat sebelumnya. Siapa yang buat bagus umat sebelumnya? Yaitu pendidikan yang diajarkan oleh Nabi. Umat sebelumnya yang terbaik siapa? Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Siapa guru para sahabat? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin kembali kepada pendidikan yang terbaik adalah pendidikan kepada generasi terbaik, yaitu pendidikan terhadap sahabat radhiyallahu anhum, yaitu guru terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya apabila ada yang salah itu adalah semata-mata dari saya pribadi dan setan. Kalau ada yang benar itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.